Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات اللهم امين. طيب kita lanjutkan penjelasan dari Syarah Al-Kafrawi Al-Ajrumiyah karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai dalam penyebutan alamatul i'rab, ya, penyebutan alamat al-i'rab, afwan, alamat al-ism. Maksud saya, ya, di mana alamatul isim beliau sudah sebutkan, yang pertama adalah al-khafdu. Yang pertama adalah al-khafdu, di mana penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya alamatul khafdu, alamatul khafdi, atau awamil, ya, hal-hal yang menyebabkan terjadinya al-khaf, ya, awamil al-khaf secara umum hanya ada dua. Yang pertama ada yang makhfud bil huruf, dan yang kedua ada al-makhfud bil idhofah. Makhfud bil huruf, dan yang kedua makhfud bil idhofah. 6. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya makhfud dengan amil yang lain itu tidak sahih. Ya, semisal apa namanya, beliau menyebutkan majur bil idhofah. Ya. Saya ulangi, yang pertama tadi yang sabit, ya, yang beliau sahihkan adalah majrur atau makhfud bil huruf, dan yang kedua makhfud bil mudhaf. Afwan, tadi saya bilang idhaf mungkin. Ya, makhfud bil mudhaf. Ya, makhfud bil mudhaf. Nah, ini dua hal yang beliau sebutkan yang al-qawli sahih, bahwasanya amil, ya, amil ya, amil yang menjer hanya ada dua. Ya. Taib. Ada apa? Sudah masuk. Amil yang menjer cuma ada dua, yaitu majrurun bil huruf, dan yang kedua majrurun bil mudhaf. Kemudian Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, ya, menyebutkan beberapa amil jer yang lain. Semisal majrur bil idhofah, dan mana yang mana ini merupakan amil maknawi, ya, dan beliau merujihkan bahwa yang benar dalam amil, apa namanya, amil mudofun ilaih, yang menjer dia adalah mudofnya, bukan idofah. Yani yang menjer adalah amil lafzi, bukan amil maknawi. Ya, kenapa? Karena al-asal amil itu lafzi. Maka selama masih bisa amil tersebut di apa, kita menunjuk amil yang berupa lafzi, maka itu didahulukan dibandingkan mentakdirkan amil yang sifatnya maknawi. Kemudian beliau juga menyinggung masalah majrur bittaba'iyah. Ya, majrur bittaba'iyah, di mana beliau mengatakan yang rajih bahwa yang menjer na'at, ataf, dan taukid, ya, yang menjernya adalah amil yang menjer matbu'nya. Jadi kalau huruf ataf atau ma'tuf, ya, atau al-ataf, huruf yang setelah huruf ataf, dia di'irab oleh amil yang yang beramal pada ma'tufnya. Kalau dia na'at, maka dia di'irab, atau dia majrur, afwan, kalau dia na'at dan majrur, maka yang menjer dia adalah amil yang beramal pada apa? Yang menjer man'utnya. Ya. Demikian pula taukid. Adapun masalah badal, kita sudah bacakan kemarin ada apa namanya penjelasan dari muallik, ya, berkenaan dengan al-badal, ya, bahwa dikecualikan darinya al-badal. Nah, kemudian masih tersisa satu dua awamil, ya, dua amil al-khauf yang belum kita jelaskan di sini. Qala rahimahullahu taala sebentar. Ini. Wakadzalika, ain isyarah, ain, ya, wakadzalika al-jarru bitawahumi wal-jarru bil-mujawarah dhaifun aidha. Nah, kata beliau demikian pula, demikian halnya jar dengan at-tawahum. Ini amil berikutnya yang beliau sebutkan di sini, dan sebagaimana sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, ini adalah amil yang dhaif, yakni as-sahih ini tidak beramal. Ya. Wa kadzalika al-jar bitawahum wal jar bil mujawarah dhaifun aidha. Nah, di sini beliau menyebutkan al-jar bitawahum dan al-jar bil mujawarah. Iya. Apa hukumnya? kata beliau dhaifun aidho. Nah, ini sebenarnya kalimat dhaifun aidho tidak perlu didatangkan, ya, tidak perlu didatangkan oleh beliau rahimahullah. Kenapa? Karena beliau sudah sebutkan di sini wakadzalik, demikian pula. Berarti demikian pula itu mengikat mengikat kepada hukum sebelumnya, yaitu apa ini? Fahuwa dhaif. Ammal qaul bil jarri bil idhofah wal jarri bit tabayyah fahuwa dhaif. Gitu ya. Sudah jelas keduanya dhaif. Majrur dengan idhofah dan majrur dengan tabayyah dhaif. Kemudian kata beliau wakadzalika, demikian pula. Yani sudah jelas ma'tuf ke sana, yakni demikian pula dhaif al jarri bit tawahum dan jarri bil mujawarah. Karena itulah kalimat dhaifun aidon ini sebenarnya tidak perlu didatangkan, ya. Yani terjadi takror, ya, terjadi takror pada maknanya. Taib. Sekarang beliau menjelaskan dua jenis amil jar yang terakhir, fal awal. Adapun yang pertama yaitu al jar bit tawahum. Nahu laisa Zaidun qa'iman wala qa'idin. Perhatikan, laisa Zaidun qa'iman wala qa'idin. 6. Sambil diperhatikan, ya, kalau ada perbedaan. Kata beliau fal awal, nahu laisa Zaidun qa'iman wala qa'idin bijarri qa'idin. Ini jelek nuskhonya kelihatannya, ini bukan yujar, bijar dengan menjar qa'id. Yani qa'id majrur adfan ala qa'ima. Ya. Yang mana i'rabnya dia jar, ya. Dia majrur ataf kepada qa'iman. Al-waqi' khabaran yang berposisi sebagai khabar li laisa, untuk laisa. Kenapa qa'id ini majrur? Bitawahumi dukhulil ba' alaihi. Karena apa namanya? Adanya sangkaan masuknya ba' alaihi kepadanya. Hi di sini kembali kepada apa? Kembali kepada qa'idan. Hi di sini kembali kepada qa'idan. Jadi adanya sangkaan huruf apa namanya? Huruf jar berupa huruf ba' itu masuk ke qa'iman. Afwan, kembali kepada qa'iman. Ya, jadi bitawahumi dukhulil ba alaihi yani ala qaiman. Ala qaiman. Li'annaha tuzadu ba'da khabari laisa katsira. Karena huruf ba itu sangat sering ditambahkan pada khabar laisa. Baik, jadi maksudnya begini. Nama saya hilangkan saja ini, ya. Kita pakai Word coba untuk saya jelaskan. Jadi ini berkenaan dengan apa namanya? Laisa. Laisa kita sudah tahu bahwa dia termasuk akhwatu akhwatu kana, ya. 6. Yarfa'ul isma wa yansibu al-khabar. 6. Dikatakan di sini laisa Zaidun qa'iman wala qa'idan. Wala qa'idin. 6. Syahidnya adalah qa'idin. Syahidnya adalah qa'idin. Baik. Katanya di sini qa'id, dia majrur. Majrurnya apa? Majrurun bitawahum. Ini pembahasan kita sekarang. Nah, majrurun bitawahum. Ada namanya majrur bitawahum. Ya. Di mana di sini isim majrur. Apa amilnya? Amilnya katanya adalah adanya tawahum. Nah, adanya tawahum, adanya sangkaan, ya, huruf ba masuk ke kata qa'im. Seandainya masuk ada, seandainya kita tambahkan ba di sini. Bentar, ya, maka kan bentar, ya, kena kan? Nah, laisa Zaidun biqa'imin, kan begitu ya asalnya, ya. Kalau ba masuk maka laisa Zaidun biqa'imin, laisa Zaidun biqa'imin. Nah, maka kalau masuk ba sudah benar kalimatnya laisa Zaidun biqa'imin wala qa'idin, kan begitu ya. Biqa'imin wala qa'idin. Di mana qa'idin? Kata beliau majrur. Majrur kepada qa'im. Nah, kata beliau selanjutnya. Dijelaskan, ya. Kata beliau bijari qa'id. Dengan menjir qa'id. Adfan alal qa'im. Ya. Ma'tuf kepada qa'im. Ma'tuf kepada qa'im. Nah. Kemudian kata beliau. Yang mana qa'im ini waqi' khabaran li laisa. Dia khabar untuk laisa. Makanya dia mansub, ya. 6. Kemudian kenapa qa'id majrur? Apa amilnya? Kata beliau amilnya adalah bitawahumi dukhulil ba' alaihi. Yani karena adanya sangkaan masuk huruf ba' padanya. Yani pada khabar laisa. Ya. pada khabar laisa. Walaupun kenyataannya tidak ada, tapi tawahum. Nah, kenapa tawahum ini bisa muncul? Paham sampai sini ya? Kenyataannya kan tidak ada, Pak. Nah, tapi kenapa tawahum ini bisa muncul? Kata wali-wali annaha, karena dia, ha di sini kembali kepada ba. Berarti kan, ha di sini kembali kepada ba. Li annaha, yani li annal ba, tuzadu ba'da khobari laisa. Kathiron, karena ba sangat sering. Sering sekali ditambahkan pada khobar laisa. Sering sekali. Ya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaisallahu biahkamil hakimin. Ya kan? Nah, apalagi? Alaisallahu bikafin abdah. Ya. Ini ba sering masuk pada khabar laisa. Sering sekali masuk. Kasiran kata beliau. Nah, karena itulah ketika datang kalimat seperti ini, laisa zaidun qaiman wala qaidin. Ya. Maka qaidin di sini majrur dengan tawahum masuknya huruf ba di sini. Ya, dengan tawahum masuknya huruf ba pada khabar laisa karena memang biasa masuk di situ. Walaupun kenyataannya tidak masuk di sini, cuman tawahum kata makanya dikatakan majrur bit tawahum. Jelas ya? 6. Jadi kalau seperti ini kan jelas ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bi kafin audah. Ini ba jelas masuk. Nah, adapun di sini qaid i'rabnya adalah qaid majrurun. Ya, majrurun ya. Kata beliau di sini ma'tuf ya. Ya, kata beliau di sini atfan ala qa'ima. Atof kepada qa'iman yang mana qa'iman di sini khabar laisa. Ya. Khabar laisa. Namun kata beliau qa'idin di majrur karena tawahum masuknya ba pada qa'im. Karena itulah qa'id apa i'rabnya qa'id? Ya, kita katakan qa'id di sini apa? Apa ma'tuf di sini? Ma'tuf kepada siapa? Bi qa'iman. Ma'tuf. Berarti i'rabnya mansub. Ma'tuf kepada qa'iman. Sahih? Hakadha mansub li'annahu ma'tuf ala qa'iman. Seperti itu. Terus selanjutnya walamat nasbih apa? Al-kasrah. Naam. Jadi perhatikan ini qaid asalnya apa? Asalnya apa kalau kita berbicara asal? Apa kita ingat nahwu pada dasarnya yang kita hukumi adalah yang zahir, yang nampak. Asalnya qaid di sini seharusnya dibaca apa? Hah? Laisa zaidun qa'iman wala qa'idan. Kan seharusnya begitu kan? Wala qa'idan. Seharusnya qa'idan. Jelas. Wala qa'idan. Ya. Makanya qa'idan dikatakan qa'idin dikatakan dia mansub. Jelas sampai sini? Mansub. Ya. Dia ma'tuf ala qa'im. Ya kan? Wal ma'tuf al mansub. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Ya. Fathatun muqaddarah ala akhirihi. Mana amin zuhuriha ishtigalul mahalli bil harakatil lati utiya biha li ajli tawahumil ba li ajli tawahumil ba fil ma'tufi alaihi. Jadi qaidin majrurnya ini jirnya kalian tuh masih ingat harakatul hikaya ya kan, harakatul hikaya ya, kayak begini kurang lebih ya. Jadi cuma di sini maniknya berbeda iya. Sebelumnya paham harakatul hikayah enggak? Hah? Saya katakan begini, kata betul Zaidun. Kata betul Zaidun. Saya menulis Zaidun. Apa Zaidun di sini? Kenapa dia mansub? Kenapa dia marfu? Karena memang yang saya tulis Zaidun pakai dhamma. Ya, tapi secara mahal Zaidun ini apa? Maf'ul bi, ya kan? Maf'ul bi dari katabtu. Ya, dia mansub tapi alamatun nasbihi fathatun muqaddarah mana min zuhuriha ishtigal mahal biharakatil hikaya. Karena Z saya tulis pakai domatain Zaidun. Enggak boleh saya rubah jadi Zaidan karena yang saya tulis memang Zaidun. Ya, cuman dia mahalnya maful bihi dari katabtu. Baik. Nah, sama seperti di sini walaupun bukan harakatil hikaya tapi sama. Yani qaidin mansub. Ya, wa alamatun nasbi mansub jelas ya, ma'tuf ala qa'im maksudnya. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahalli bil harakati allati utiya biha. Ya. Baik. Dan langsung saja ya. Mansubun langsung saja wa alamatu nasbihi apa? Al fathah. Fathatun qaddaratun ya, mana aminha istighal al mahal. Istighal al mahal bil harakah allati, ini pembahasan aja ya, allati utiya biha afwan haraka ya, utiya biha muannas, utiya biha li ajli awahum alba, ahum alba fil ma'tuf alaihi. Yani fil ma'tuf alaihi di mana? Qa'iman maksudnya. Fil ma'tuf alaihi yani qa'iman maksudnya. Ya. Nah. Jadi kata beliau, jadi qa'id ini adalah isim mansub, mansub tapi alamat nasabnya fathah muqaddarah ala akhirih, mana min dhuhuriha. Ini istighalnya harakat dengan kasrah. Ya, istighal mahal bil harakah allati utiya biha. Yang mana harakat ini didatangkan li ajli, karena adanya sangkaan ta, apa ba pada khabarnya, pada ma'tuf alaihinya, yaitu qaim. Nah, ini namanya majrur bit tawahum. Dan ini juga kata beliau dhaif, yang seperti ini. Ini juga apa? Dhaif kata beliau. Baik. Ini amil jar selanjutnya yang beliau sebutkan, dan semuanya beliau dhaifkan kecuali dua yang pertama, yaitu mahfudun atau majrurun bil hurufil jar, dan yang kedua majrurun bil mudhaf, majrurun bil mudhaf. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wasani, yang kedua di sini adalah apa? Majrurun bil wal jar bil mujawarah. Ya, majrur bil mujawarah, yakni ada sebuah isim asalnya dia bukan jar, cuman karena dia berdampingan dengan isim jar, dia ikut-ikutan jar. Wasani nahu hadza juhru dhabbin kharib. Ini adalah lubang dhab, lubang kadal, kadal padang pasir ya. Ini adalah lubang kadal yang rusak. Ya, yakni kharib di sini adalah na'at bagi juhur. Ya, yakni yang rusak ini kan bukan biawak, kadalnya, tapi yang rusak di sini adalah juhur. Lubangnya yang rusak. Maka secara makna kharib ini adalah na'at bagi juhur. Tapi kharib dibaca majrur, kharibin. Seharusnya kan apa? Hadza juhru dhabbin kharibun. Seharusnya kan begitu. Juhru dhabbin kharibun. Man'ut na'at kepada apa? Juhru. Namun kenyataannya dia dibaca jar. Katanya hadza juhru dhabbin kharibin. Kenapa kharibin dibaca majrur? Karena sebelum dia tetangganya dia ya, dia mujawarah dengan dhabbin yang majrur, maka dia juga dibaca majrur. Kata beliau bijarri kharibin li mujawaratihi li dhab, karena dia berdampingan dengan dhab al majruri qablahu, yang majrur sebelumnya. Apa ini? Suaranya jelas ya? Suara jelas nggak? Iya, Ustaz. Jelas. Kenapa ada info saya tidak ditampilkan katanya? Saya pikir ada iskal. Anda tidak lagi ditampilkan, apa yang bacanya? Abas. Taib. Jadi, kata beliau, limuja uratihi li dhabbin al-majuri qablahu, yang jar sebelumnya. Wahuwa na'atun li juhur. Dimana dhab, apa kharib, ini asalnya adalah na'at bagi juhur. Al-marfu' qablahu, di mana dia marfu' sebelumnya. Taib. Irabuhu. Dan di sini kelihatannya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullah luput. Ya, lupa beliau untuk mengirab contoh sebelumnya. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Di mana beliau tentunya iltizam dengan syarat yang beliau sebutkan atau metode yang beliau sebutkan, di mana beliau akan mengirab semua contoh yang beliau sebutkan. Dan di sini, wallahu alam, kelihatannya beliau lupa atau luput menjer kalimat ini laisa zaidun qa'iman wala qa'idin, karena di contoh yang kedua beliau irab. Kata beliau wa irabuhu i'rab kalimat hadza juhru dhabbin kharib. Kata beliau hadza ha harfu tambih. Wa dha ismul isyarah, yani harfu tambih la mahalla laha min al i'rab. Dha ismu isyaratin mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli rafa li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Baik, la bas. Fi mahalli rafin mubtada'. Wa juhru i'rabnya khabarul mubtada'i marfu'un bil ibtida'. Khabarul mubtada' marfu'un bil ibtida'. Baik, di situ kok ini khabar marfu'un bil ibtida'? Ada yang lain? Nah, ini di nusko yang saya tampilkan di PDF tadi sudah benar di situ. Juhru khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada', itu yang benar. Marfu'un bil mubtada'. Di buku ini khabarun bil ibtida', dan ini keliru tentunya. Khabarul mubtada' marfu'un bil ibtida'. Ya, jelas keliru ya. Karena yang menjer khabar adalah apa? Mubtada', bukan ibtida'. Ibtida' itu menjer mubtada'. Tapi dibenarkan kitabnya di situ. Di tashih. Jadi wajhru khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada', seharusnya begitu, bukan marfu'un bil ibtida'. Nah, wajhru mudhafun wa dhabbin mudhafun ilaihi wa huwa majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa kharibin bil jar na'tun li juhr wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhiri. Perhatikan kharibin, seharusnya dia apa? Dia secara i'rab marfu', marfu sebagai na'at bagi juhur. Namun alamat marfunya dhammatun muqaddara. Alamat rafa'nya dhammatun muqaddara ala akhirih mana amin zuhuriha ishtigalul mahalli biharakatil mujawarah. Ya. Karena kharib yakni huruf ba lagi sibuk dengan harakat kasrah mujawarah. Namun sebenarnya dia apa? Sebenarnya dia marfu dengan dhamma karena dia na'at bagi juhur. Ya. Jelas sampai sini. Cuman sekarang kharib lagi sibuk dengan kasrah mujawar itu. Nah, fa zaidin apa nih? Taib. Sebentar, kenapa langsung muncul ini? Taib, titik sampai situ dulu. Sampai istighol mahalli biharakatil mujawara. Sampai situ, titik. Taib. Ini sekarang al-harakatil mujawara. Ya, jadi katanya, haja, haza, juhru dhabbin kharib. Kharib di sini majrur. Dikarenakan apa? Sebelumnya dhabbin, yang majrur. Walaupun secara irob dia marfu. Taib. Ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau ada yang pernah dapati pembahasannya di pembahasan wudu. Tentang mencuci, mengusap kaki. Ya kan? Yang dijadikan dalil oleh orang-orang rafidhah. Untuk mengatakan bahwa kaki itu diusap bukan dicuci. Disebutkan dalam sebagian kiraah, kalau enggak salah kiraahnya Ibnu Katsir, kalau enggak salah dalam kiraah Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir Mufassir ya, Ibnu Katsir Al-Qari. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu. Ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dia majrur dengan ba. Ru'usikum wa arjulikum. Naam, wa arjulikum ila al-ka'bain. Baik. Di qiraah Hafs, qiraah kita wa arjulakum kan begitu. Wa arjulakum di fathah. Wa arjulakum sehingga arjulakum ma'tuf kepada apa? Ya, wajah yang dicuci, yakni faghsilu wujuhakum wa arjulakum. Cucilah wajah dan kaki kalian. Naam, di qiraah Ibnu Katsir wa arjulikum. Ini di zahirnya berarti apa? Dan usaplah kepala kalian dan usap juga kaki kalian. Karena arjuli ma'tuf kepada ru'usi. Yang mana ru'us di wamsahu. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang syiar rafidhah yang mengatakan bahwa kaki tidak dicuci tapi diusap. Maka para ulama menjawab dan ini qiraah yang sabit ya, wa arjulikum ini. Maka para ulama menjawab bahwasanya asra pada kata arjulikum, dia majrurnya bukan karena ma'tuf kepada ru'us. Bukan. Tapi dia majrur karena mujawarah dengan ru'us. Mujawarah dengan apa? Ru'us. Bi ru'usikum wa arjulikum. Maka kasrahnya di sini, kasrah bil mujawarah. Adapun harakat aslinya adalah apa? Fathah. Maka wa arjulakum dikatakan apa? Ma'tuf ala wajah. Ya. Apa? Ma'tuf ala wujuh. Ya. Wujuh. Faghsilu wujuhakum. Ma'tuf ala wujuh. Ya, wa wal ma'tuf alal mansub mansub wa la mutanasbihi fathatun muqaddarah ya fi akhirih mana min dhuhuriha istighal mahalli biharakatil mujawarah, kan begitu ya, istighal mahalli biharakatil mujawarah. Nah ini contoh kasrah apa majrur bil mujawarah yang disebutkan oleh para fuqaha wa biruam sahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Baik. Sudah ya. Ini selesai majrurun bil mujawarah. Dan ini kata beliau sekali lagi ini semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Yang benarnya bahwa amil jar cuma dua. Amil amil jar cuma dua, yang pertama huruful jar, yang kedua al mudof. Yang kedua adalah al mudof. Baik. Suma qala hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Ini selesai ya al-mujawarah. Sekarang pembahasan baru ini. Fa zaidun fi marartu bi zaidin wa gulami zaidin ismun liwujudil khafdi fi akhirih. Nah, ini sebenarnya seharusnya ditaruh di paragraf baru ini. Fa zaidun. Ya. Jadi ini selesai pembahasan tanda apa, selesai alamat isim yang pertama yaitu apa? Al-khafdu. Selesai. Nah, sekarang beliau ingin terapkan, kata beliau. Maka kata Zaidun pada kalimat marartu bi Zaidin dan kata Zaidun pada kalimat gulamu Zaidin, ini isim. Perhatikan beliau cuma sebutkan dua contoh. Pertama, marartu bi Zaidin majrur dengan ba. Yang kedua, marartu bi gula gulami Zaidin. Zaidin majrur dengan gulam, yaitu apa? Mudof. Jadi majrurun bil ba dan majrurun bil mudof. Cuman itu dua saja. Dan ini satu hal yang penting kita tambih dari sekarang sejak awal, bahwa para nuhat itu, para ulama nuhat dalam buku-buku nahu, ya namanya kan nahu itu buku teori. Ya, buku teori. Percontohan itu sangat jarang. Ya, contoh itu sangat jarang. Sama seperti usul fikih kan. Usul fikih antum tidak akan mendapati contoh-contoh pembahasan fikih kecuali mimbabi tamsil saya, contoh. Contoh dari faedah. Maka demikian pula nahu, ya, asal pembahasannya adalah qawaid. Kan begitu, qawaid nahwiyah. Ya, dan asalnya tidak ada misal, maka ketika misal didatangkan itu mimbabit tamsil. Mimbabit tamsil qaidah. Itu pun perhatikan, itu pun ya, itu pun contoh yang mereka bawakan bukan contoh ngacak, bukan contoh asal bawa contoh, bukan. Mereka menyelipkan dari contoh itu qaidah, yakni di sini beliau rahimahullahu para ulama an-nuhat menyebutkan amsilah, contoh-contoh yang mereka sebutkan, dan kalau diteliti dengan baik, contoh yang mereka sebutkan itu berisi kawaid. Jadi hatta contoh yang mereka bawakan untuk sebuah kaidah, atau contoh-contoh yang mereka sebutkan dalam mata, dalam mutun, dalam penjelasan mereka, itu berisi kawaid. Ya, itu berisi apa? Kawaid. Dan siapa yang mempelajari dan melihat amalan dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah dalam Tuhfatus Saniyah, dia akan melihat bagaimana kecerdasan Syekh Muhammad Muhyiddin dalam memilih amsilah, percontohan yang beliau sebutkan, ya, percontohan yang beliau sebutkan dalam Tuhfatus Saniyah, ya, bahwa semua contoh yang beliau sebutkan itu memiliki maksud tertentu untuk menjelaskan kaidah tertentu atau menjelaskan taksim tertentu. Nah, ini diantara yang menjadikan Tuhfatus Saniyah itu unggul dibandingkan syarah-syarah ajurumiyah yang lain. Nah, salah satu keunggulannya. Baik. Kata beliau di sini, maka Zaidin pada dua kata ini, pada dua kalimat ini, marartu bi Zaidin sama marartu bi gulami Zaidin, ismun. Dua-duanya apa, Zaid pada kedua kata ini isim. Kenapa dia isim? Ada alamatnya, li wujudil khafdi fi akhirih wa huwa kasratud dal min Zaid. Karena adanya khafat di akhirnya, yaitu apa? Ya, yaitu pada huruf dal, yaitu pada huruf dal. Taib. Iya, khair insyaallah. Nah, di sini kata beliau rahimahullahu taala, maka Zaid itu isim. Kenapa? Li wujudil khafdi fi akhirih. Karena adanya tanda khaf pada akhirnya. Ini saya lupa tanbih di awal tadi atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa makna ucapan para ulama alamatul ism? Iya, alamat al-ism. Ketika para ulama mengatakan alamatul ism adalah al-khafdu wa dukhulu al wa dukhul harfil jar apa wa tanwin. Ketika mereka menyebutkan itu bahwa alamatul ism adalah al-khafdi wa tanwin wa dukhuli al wa dukhuli huruf al-khaf. Apa maksud dari kalimat alamatul ism? Apakah yang mereka maksudkan bahwa alamatul isim yakni salah satu dari tanda-tanda ini harus ada terdapat pada isim? Ya, ataukah maksudnya bahwa isim bisa menerima salah satu dari tanda-tanda ini walaupun tidak kelihatan? Walaupun tidak terlihat, tidak kelihatan. Ini perkara simpel ya, tapi ini butuh sedikit ya. Jadi, apa yang dimaksudkan ketika para ulama mengatakan tanwin itu alamatul isim atau al-khaf adalah alamatul isim? Apa maksudnya? Apakah maksudnya khaf dan tanwin itu harus ditemukan pada isim? Ya, karena dikatakan alamat kan begitu ya. Dikatakan alamat. Berarti apa? Apakah bermakna bahwa tanwin dan khaf harus atau salah satu dari keduanya harus ditemukan pada isim? Atau kalimat alamatul isim itu bermakna bahwa isim bisa menerima tanda-tanda ini, bisa menerima walaupun kata yang ada di depan kita tidak terdapat tanda isim padanya. Saya kasih contoh. Iya, saya kasih contoh misalnya jaa apa? Misalnya jaa gulamu jaa Zaidun ma'a gulamihi. Ya. Zaid datang bersama dengan gulamnya. Nah, kata ma'a di sini, apakah dia isim? Apakah dia isim? Ya. Kalau kita katakan alamatul isim itu bermakna harus ditemukan salah satu dari tanda isim pada kata tersebut, maka ma'a di sini tanda isim apa yang nampak? Tanda isim apa yang nampak di kata ma'a di sini? Iya kan? Tidak ada khof, kemudian tanwin, al, huruful jer, tidak ada yang masuk. 6. Jelas sampai sini? Ataukah alamatul isim bermakna bahwa kata itu bisa menerima tanda isim? Bisa menerima, walaupun di kata yang kita lihat itu dia tidak ada tanda isimnya di situ, cuman dia bisa menerima pada kalimat lain dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya. Maka kita katakan makna yang kedua yang benar. Ya. Jadi makna ucapan para ulama ketika mereka mengatakan at-tanwinu alamatul isim, maksudnya bukan tanwin harus ditemukan pada isim, tapi bermakna bahwa isim bisa menerima tanwin. Itu maksudnya. Ketika para ulama mengatakan bahwa dukhulu al itu alamatul isim, bukan bermakna semua isim pasti ada alnya, tapi bermakna semua isim bisa menerima al. Yani secara umum semua isim bisa menerima al. Jelas sampai sini? Sama seperti di sini, jaa Zaidun ma'a gulami. Ya, kita bisa katakan masalan jaa Muhammadun ya wa abuhu ma'an, misalkan. Datang Muhammad dan ayahnya bersamaan. Maka di sini ma'an menerima tanwin. Ya, berarti apa? Kata ma'a di sini adalah apa? Adalah isim, masalan. Ya, dia isim karena bisa menerima tanwin. Baik. Jadi ini yang saya ingin jelaskan cuma kalimat di sini oleh beliau, ismun liwujudil khafdi fi akhiri. Yani jangan sampai dipahami bahwa sebuah kalimat nanti dikatakan isim kalau ada wujud tanda isim di situ. Tidak. Tidak mesti. Walaupun itu yang terbaik. Itu idealnya kalau kelihatan tanda isimnya. Tapi ya tidak jarang juga ada sebuah isim tidak kelihatan tanda isim padanya, ada sebuah kalimat tidak nampak tanda-tanda isim padanya namun dia bisa menerimanya di kalimat yang lain. Makanya takbirnya Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala dalam Tuhfah dikatakan apa? Bi wujudi wahidatin minha au qabuliha. Ya, yakni sebuah isim atau sebuah kalimat bisa dikenali dan bisa dinyatakan sebagai sebuah isim kalau salah satu dari tanda-tanda isim ini biwujudi wahidati minha, salah satunya ada pada kalimat tersebut, au qabuliha atau salah satu dari tanda-tanda isim itu bisa diterima olehnya, walaupun tidak nampak di situ. Taib, nah, ini makna kalimat kalam para ulama ketika mereka mengatakan alamatul isim atau nanti alamatul fi'il atau alamatul harf. Maksudnya apa? Alamatul fi'il, yakni tidak mesti. Ketika dikatakan alamat fi'il mudhari' adalah lam. Apakah setiap mudhari' pasti ada lamnya? Kan tidak. Cuman dia bisa menerima mudhari', dia bisa menerima lam. Jelas? Taib, ini saya kira ma'ruf, cuman karena ini mimbab kita mau syarah kalam, maka kita tambih saja. Nah, ini selesai alamat yang pertama, yaitu al-khafdu. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu at-tanwin, wa-tanwin. Sekarang alamat yang kedua, at-tanwin. Wal-waw, al-waw harfu atfin, wa-tanwini ma'tuf al-khafdi. Ini mengirab matan ya, di irab matannya. Ya. Fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wa-tanwini. Ah, wawnya, waw harful atof. Ya, wa-tanwin ma'tuf al-khafd. Bil khafdi wa tanwin, dia ma'tuf kepada khafd. Wal ma'tuf alal wal ma'tufu alal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni apa maksud kalimat wa tanwin? Kata beliau, yakni maksudnya annal isma, annal isma kama yatamayyazu bil khafdi yatamayyazu aydhan bitanwin, yakni sebagaimana isim dia bisa dibedakan dari kedua temannya al-fi'il wal harf dengan menggunakan al-khafdi, maka dia juga bisa dibedakan dengan at-tanwin. Dengan apa? At-tanwin. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ma'nahu lughatan, ya, adapun makna tanwin secara lughah nanti kita akan sebutkan penjelasan mengenai anwa at-tanwin dan tanwin yang menjadi atau tanwin dengan semua macam bentuk tanwin itu adalah tanda bagi isim. Ya, memang ada, nanti akan disebutkan ya, tanwin arba'atu aqsam kata Syekh Al-Kafrawi rahimahullah. Cuman sebelumnya ditambih terlebih dahulu bahwa tanwin dengan keempat jenisnya semuanya adalah tanda isim. Yani terserah mau tanwin apa, tanwin jenis apa, yang jelas dia mengikut berada di akhir sebuah kalimat, maka kalimat itu isim. Tidak peduli tanwin jenis apa, pokoknya tanwin. Jelas ya? Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'nahu lughatan. Ya. Makna tanwin secara lughatan. Taib. Huna soal. Ma'irabu lughatan. Tafaddalu, mayarif. Apa irabnya lughatan? Biasa kalau kita baca buku-buku kan, dalam definisi. Misalnya, at-toharah, lughatan, kada wa kada. Wastilahan kada wa kada. At-tauhid lughatan kada wa kada. Wastilahan atau syar'an kada wa kada. Apa makna lughatan istilahan pada kalimat itu? Apa i'rabnya? Menyarif? Naam. Ma minkum ya'rif? Nah, lughatan, istilah ini kalimat sering muncul, lughatan istilahan, lughatan dia mansub ala naz'il khafid namanya. Mansub ya ala naz'il khafid, yakni dia mansub gara-gara huruf jarnya dihilangkan. Gara-gara huruf jarnya dihilangkan. Naam. Asal kalimatnya wa ma'nahu fil lughah wa ma'nahu fil istilah gitu ya, asal kalimatnya begitu. Misalnya at-tanwinu lughatan, asal kalimatnya apa? At-tanwinu fil lughah, yakni fil lughatil arabiyyah, ya, at-tanwinu fil lughah, fi di sini dihilangkan, ya, fi dihilangkan, ya, tatkala huruf jarnya dihilangkan maka dia pun dimansub, dikatakan lughatan, yakni mansub ala naz'il khafid, karena dihilangkan khafid, yakni penjernya. Nah, ini irob untuk kata-kata semacam ini, lughatan, istilahan, dan seterusnya, atau syar'an, masalah. Nah, bisa dikatakan dikatakan masalah ta'rifu ta'riful bai' ya syar'an ya. Definisi bai' secara syar'an yakni ta'riful bai' fi syar'i asalnya. Nah, kemudian dihilangkan al-khafidnya penjarnya. Nah, kata beliau makna hulughatan at-taswit. At-taswit yakni bersuara kan? Taswit sawata at-ta'ir. Yuqal nawwana at-ta'iru idza sawata. Nawwana at-ta'ir kalau dia berkicau, maka taswit mengeluarkan suara. Nah, adapun istilahan kata beliau wastilahan yakni wa fil istilah gitu ya. Wastilahan nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhon la khatton la khatton wa waqfan istighna'an anha bi takrari syakli 'inda dhabti bil qalam. Iya, perhatikan ihtirazat yang beliau sebutkan di sini. Ihtirazat itu adalah kata-kata kunci dalam definisi yang dengan kata kunci itu dia mencakup sesuatu sekaligus mengeluarkan yang tidak termasuk dari kata itu. Itu ihtirazat namanya. Iya, walaupun kadang ketika para ulama mengatakan ihtirazat itu lebih identik kepada kata kunci yang dengannya kita mengeluarkan apa-apa yang tidak masuk dalam kategori itu, dalam definisi itu. Misalnya dikatakan al-mubtada'u ismun marfu'un. Ya, ismun marfu'. Misalnya al-fa'il masalan al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim marfu' yang tersebut fi'ilnya sebelumnya. Maka ini ihtirazatnya adalah isim. Ya. Kenapa dikatakan kata kuncinya ihtirazat isim? Kharaja bihi al-fi'lu wal harf, kan begitu. Al-marfu' ini kata kunci yang kedua, ihtirazat yang kedua. Ihtiraz yang kedua yaitu kharaja bihi al-mansub wal majrur dan seterusnya. Nah, maka perhatikan definisi tanwin di sini dengan semua ihtirazatnya. Kata-kata kunci yang dengannya akan dikeluarkan yang lain. Nanti beliau akan sebutkan di bawah makna dari ihtirazat yang beliau sebutkan. Kata beliau secara istilah nun adalah apa? Tanwin adalah nun sakinah. Nun, bukan huruf yang lain, kan begitu ya. Bukan ba, bukan ta, bukan yang lain. Nun. Kemudian sakinah. Ini untuk mengecualikan mutaharrikah. Ya, mengecualikan apa? Mutaharrikah. Talhaqu akhiral ismi lafdhan. Talhaqu akhiral ismi. Yang mana nun sukun ini ikut melekat di akhir isim. Ini untuk mengecualikan nun ya, nun yang ikut di awal kalimat atau nun sukun yang ada di tengah kalimat. Ya, untuk mengecualikan nun sukun yang di awal kalimat atau nun sukun di tengah kalimat. Kemudian dikatakan talhaqu akhiral ismi lafdhon secara lafaz. La khatton wa waqfan. Namun tidak kelihatan ketika dituliskan. Ketika ditulis nun sukun ini tidak kelihatan. Demikian pula ketika diwaqaf juga tidak kelihatan. Yani dia hanya terlafalkan, nun sukun itu hanya kita ketahui wujudnya ketika dilafalkan. Tapi ketika kita tulis tidak ada nun sukun. Misalnya kita mau tulis di papan tulis kitabun. Kita tulis kaf ta alif ba. Kemudian double harokat. Mana nun sukunnya? Tidak kelihatan. Kapan bisa kelihatan? Baca dulu itu. Baca apa yang di papan tulis. Kitabun, baru kelihatan. Nah, nun sukunnya ini di akhir, dia ngikut di akhir, tapi lafzon. Dia ngikut hanya ketika dilafalkan. Adapun ketika khafton, ketika dia cuma ditulis, atau walaupun dilafatkan, tapi dia wakaf di situ. Maka juga tidak kelihatan nun sukunnya. Misalnya dikatakan apa? Kitaba. Ya, misalnya, ishtaraitu ishrina kitaban. Kan gitu ya. Ya, kitaban akan kelihatan nun sukunnya kalau terlafazkan dan tidak waqaf. Tapi kalau saya waqaf, saya katakan ishtaraitu ishrina kitaba. Kitaba. Ya. 6. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba kitaban mawquta. Tidak kelihatan nunnya. Kitaban mawquta. 6. Padahal ini saya lafadzkan. Tapi berhubung ini waqfan, saya waqaf di situ, di akhir ayat waqaf, maka juga tidak terlihat. Jadi nun sukun ini, perhatikan, nun sukun ini hanya kelihatan ketika dia dilafalkan, ya, bukan dalam keadaan waqaf, tapi dalam keadaan wasal, dibaca sambung. Ya. Adapun ketika dia dituliskan, tidak terlafalkan, maka nun sukun tidak kelihatan. Demikian pula ketika dia terlafalkan, tapi dia diwakaf di situ, maka nun sukunnya juga tidak kelihatan. Ya, kemudian kata beliau istighna'an anha. Kemudian apa namanya? Nun sukun itu digantikan. Digantikan, kita tidak butuh dengannya karena digantikan dengan apa? Bitakrari syakal, dengan mengulangi syakal. Yakni apa? Itulah yang kita katakan dengan fathatain, dhammatain, kasratain ya, didobel harakatnya. Bitakrari asyakal indal dhabti bil qalam. Ya. Naam. Dengan mengulangi harokat ketika ditulis dengan pena. Nah, taib. Sudah ya. Ini definisi dari at-tanwin. Kemudian di sini definisi tanwin yang beliau sebutkan ini ada sedikit kekurangan, ya ada sedikit kekurangan. Walaupun kekurangan ini akan nampak jelas di bawah ketika beliau menyebutkan ihtirazatnya. Ketika beliau menyebutkan ihtirazatnya. Ya. Kita bacakan dulu, ya baru kita jelaskan. Kata beliau, fa kharaja bi qawlihi sakinah al mutaharrikah ka nuni rasyanin lil murta'ish. Iya. Keluar dari kategori apa namanya? Sukun, kan kalau nun ya nun. Nun sakinah, ini ihtirazat. Sukun untuk mengecualikan al mutaharrikah. Seperti kata nuni rasyanin. Nuni, nuni, nun yang pertama. Nun yang keberapa? Ini nih yang nuni yang kasra itu nuni roshanin. Nah, di sini nuni berharokat, ya kan? Dia berharokat nuni roshanin. Ini saya kira jelas ya. Nun sakina yakni mengeluarkan nuni yang berharokat, kan begitu? Contohnya nun berharokat nuni roshanin. Nuni roshanin ini kata beliau lil murta'ish. Ini di apa namanya merupakan sebutan untuk orang yang murta'ish. Al murta'ish itu orang yang apa namanya kejang gemetar ya, gemetar yang tangannya gemetaran begitu. Iya. Itu murta'ish dikatakan nuni roshan. Wa dhaifinin. Ini juga dhaifinin. Dhaifinin ya. Ini berharokat dhaifinin. Dibaca seperti itu, dhaifinin berharokat. Lit tufaili alladhi yatba'u dhaif. Yang mana dhaifinin ini adalah apa namanya penyebutan untuk at-tufaili. Siapa itu at-tufaili? Alladhi yatba'u dhaif, yang mengikuti apa namanya tamu. Iya. Yang mengikuti tamu. Tufail, tufail itu orang yang apa namanya? Saya enggak paham di sini, mengikuti tamu mungkin maksudnya yang jadi apa namanya? Pelayan ataupun mungkin yang ada acara kemudian dia jadi panitianya mungkin atau yang semacamnya, ya wallahu alam. Yang jelas di sini dhaifanin ini penamaan untuk at-tufaili. Siapa itu at-tufaili? Alladhi yatba'u dhaif. Ya, yakni yang mengikuti tamu. Naam. Wallahu alam. Yang jelas syahidnya jelas di sini yakni nunnya berharokat. Kata beliau fa inna nunahuma mutaharrika. Karena nun pada kedua kalimat ini, yakni nuni roshanin dan doif. Tapi sebentar, kita lihat dulu nuskhah yang lain. Di situ ada yang lihat punya nuskhah yang lain nggak? Sebentar, sebentar. Ini kayaknya kayaknya nun di sini tidak masuk deh ini. Ini dikasih dalam kurung. Maksudnya di sini kanuni roshanin, yakni roshan, seperti nun pada kata roshan, kemungkinan seperti itu. Kanuni, kanuni roshan, seperti nun pada kalimat roshanin dan nun pada kalimat doifinin, gitu maksudnya. Ya, karena nun keduanya, yakni roshanin dan doifinin, ini mutaharrik, ini mutaharrika. Jadi bukan nuni roshanin satu kata, tapi kanuni seperti huruf nun seperti huruf nun pada kata roshan, begitu maksudnya. Kanuni roshan. Ya mungkin begitu maksudnya. Jadi tanda kurung itu seharusnya bukan sebelum nun, tapi setelah sebelum roshan. Kanuni roshan, seperti huruf nun pada kata roshan atau huruf nun pada kata dhaifanin. Ya, Allahu a'lam bisawab. Ya, ini nuskho yang apa namanya? Coba nanti kita lihat nuskho yang lain. Ala kulli hal, intinya di sini bahwa nun yang berharakat. Nah, kemudian wa kharaja bi qawlihi talhaqu akhir ismi, ya, keluar dengan kriteria apa, dengan ihtiraz ikut di akhir isim, ma talhaqu bi awal, ma talhaqul awal. Nun sukun yang ikut di awal, di awal apa namanya? Di awal kalimah. Nahu inkasara. Ini tentunya bukan isim ya. Inkasara ini fi'il. Inkasara. Wa ma talhaqul wasat atau nun sukun yang ada di tengah. Nahu munkasir. Munkasir. Nun sukun di tengah. Inkasar nun sukun di awal. Ini juga bukan tanwin. Kemudian wa kharaja bi qawlihi lafdhon la khatton. Ya. Keluar dari kriteria dengan ihtiraz lafdhon la khatton. Nunut taukidi al-khafifah. Nun taukid al-khafifah. Nahu zanasfa'an dan wa walayakunan. Wa walayakunan. Tapi jadi kata beliau, tanwin ini, nun sukun ini, dia hanya terlafalkan ketika dilafazkan. Adapun ketika tertulis, dia tidak, apa namanya, dia tidak tertuliskan. Ketika tertulis, dia tidak tertuliskan. Baik. Kata beliau di sini, untuk mengecualikan nun taukid al-khafifah. Ini sebenarnya yang keluar dari kategori ini bukan cuma nun khafifah, tapi semua kalimat. Kan begitu. Semua kalimat yang tanwin kan seperti itu. Ketika kita katakan kitabun, apakah kitabun ada nun sukun di belakangnya? Tidak. Ya kan begitu. Madrasatun. Ya. Madrasatun. Ketika madrasatun, tanwin terakhirnya. Apakah ada nun sukun? Tidak ada juga. Jadi kalimat lafdhon la khatton ini sebenarnya contohnya ya hampir semua isim yang tanwin itu seperti itu. Semua isim tanwin semua seperti itu, bukan hampir ya, semuanya seperti itu, tidak tertulis. Ketika khatton dia hanya muncul ketika lafdhon. Iya. Nah, justru di sini wallahu a'lam bissawab apa namanya? Masalah nun taukid ini yang perlu dibahas. Nun taukid khafifah ya. Nun taukid khafifah kan nun sukun ya. Nun sukun juga. Jadi ada kesamaan dengan tanwin, yaitu sama-sama nun sukun. Dan nun taukid khafifah juga di akhir, kan begitu, di akhir kalimat. Iya. Sebagaimana nun tanwin juga di akhir kalimat. Cuma perhatikan di sini. Nun taukid khafifah. La nasfa am bin nasiyah. Iya. Wala yakunam minas sagirin. Kan begitu ya. Wala yakun asalnya la nasfa an sama walayakunan. Ya. Namun apa? Namun ada aturan tersendiri untuk nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah ya, ketika dia dituliskan ya, di sini dalam Al-Qur'an ya, dituliskan, maka dia tidak disebutkan nun sukunnya melainkan diganti dengan alif. Melainkan diganti dengan alif. Ya. Diganti dengan alif. Ya. Kenapa diganti dengan alif? Kenapa diganti dengan alif? Karena kalau dituliskan nun sukun di situ, la nasfa'an, nun sukun, dia akan mirip dengan tanwin. Kan tanwin juga nun sukun di akhir. Nun taukid khafifah juga nun sukun di akhir. Ya. Jelas sampai sini? Dia akan mirip dengan tanwin. Sementara tanwin, ya, tidak boleh masuk pada fi'il. Ini kan fi'il semua. La nasfa'a wa la yakuna fil mudhari. Tidak boleh ada fi'il mudhari, apa namanya? Tidak boleh ada tanwin masuk pada fi'il mudhari. Nah, kalau dituliskan la nasfa'an, walaupun kita katakan iya, ini nun taukid, ini bukan nun bukan tanwin, bukan. Tapi iya sama saja. Dia memang nun taukid tapi khafifah dan kebetulan surahnya mirip dengan tanwin. Maka tatkala tanwin tidak boleh masuk pada fi'il mudhari, maka selayaknya juga nun taukid khafifah enggak ditulis. Karena ada kemiripan dengan tanwin. Maka caranya apa? Diganti dengan alif. Diganti dengan apa? Diganti dengan alif. Jelas sampai sini? Karena itulah, kalau ada yang mempertanyakan, ya, Kalau begitu, kalau kita melihat ciri-cirinya apa namanya? Ciri-cirinya nun taukid khafifah. Kita lihat ya. Nun taukid khafifah apa? Nun sakinah, ya kan? Zaidah, tambahan juga. Kemudian tulhaqu akhiril talhaqu akhir apa namanya? Talhaqu akhiral ism. Ya. Kalau tanwin ikut di akhir isim. Ini dia ikut di akhir fiil. Lafzon terlafalkan. Terlafalkan tapi tufarikuhu khatton. Tapi tidak tertulis secara secara khat. Nah, namun di sini kenyataannya nun taukid khafifah dituliskan secara khat, yaitu apa? Tanwinnya nun sukunnya diganti pakai alif. Berarti kan tertuliskan ya? Berarti tertuliskan. Nah, karena itulah para ulama ketika menyebutkan, sebagian ulama ketika menyebutkan definisi tanwin, ada tambahan di akhirnya. Mereka mengatakan wa tufariquha khatton li ghairi taukid. Ya, li ghairi apa? Taukid. Ya, nun sukun, ya, nun sukun yang berada di akhir talhaqu, yang ada di akhir nun sukun, ya. Nun sukun yang berada di akhir, yang dia ngikut ketika terlafaskan, namun tidak ikut ketika tertuliskan. Ya. Dia tidak ikut ketika apa? Tertuliskan. Tufariquha khatton. Ketika tertuliskan, ditulis, dia tidak ikut. Ligoiri taukid. Kecuali, apa namanya? Untuk nun taukid, yakni nun taukid khafifah. Kenapa? Karena nun taukid khafifah, dia nun sukun juga yang ada di akhir, ya, namun dia tertuliskan. Ya, tapi tertuliskannya bukan dengan nun taukid, bukan dengan nun sukun, tapi diganti dengan alif. Tapi setidaknya tertuliskan. Diganti dengan alif. Baik. Ala kulli hal, ini tambahan, sebenarnya kan definisi tanwin sudah berlalu di apa namanya? Ajurramiyah. Ini hanya sekedar tambahan penjelasan berkenaan dengan nun taukid khafifah. Jadi tidak ada pembahasan yang baru sebenarnya. Ini hanya tambahan berkenaan dengan nun taukid al-khafifah. Ya, kenapa? Karena nun taukid al-khafifah juga dia juga nun sukun di akhir. Nun sukun. Yang mana nun taukid khafifah juga dia apa? Hanya terlafatkan. Terlafalkan apa muncul ketika terlafatkan, namun ketika dituliskan apa namanya? Memang dia tidak muncul tapi diganti dengan alif. Berarti setidaknya dia tertulis. Setidaknya dia apa? Dia tertulis. Ya, dituliskan dengan alif maksudnya. Nun taukidnya dituliskan dengan alif. Nah, ala kulli hal kata beliau rahimahullahu taala wa kharaja biqaulihi lafdhon la khatton nun at-taukid al-khafifah nahwu la nasfa'an wa wala yakunan. Ya, kenapa? Karena apa nun taukid khafifah ini ya nun taukid khafifah ini dia muncul ketika terlafazkan ya, muncul ketika terlafazkan dan dia juga muncul ketika dituliskan. Ini nun taukid khafifah. Kan dikatakan di sini lafdhon la khatton. Tanwin itu adalah nun sukun yang muncul ketika terlafazkan tapi tidak muncul ketika dituliskan. Ini mengecualikan semua isim-isim yang tanwin karena juga tidak tertulis nun sukunnya ketika dituliskan dan juga untuk mengeluarkan nun taukid al-khafifah. Untuk mengeluarkan nun taukid al-khafifah. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena nun taukid al-khafifah memang terlafazkan juga, tapi dia tertuliskan. Sementara aturannya tanwin, la khotton. Tidak boleh dituliskan. Nah, sementara nun taukid khafifah, dia tertuliskan. Ditulis pakai apa? Ditulis pakai alif. Diganti pakai alif. Ya? Ya. Maksudnya ketika asalnya begini. Ini la nasfa'an dengan walayakunan. Asalnya bagaimana? Kan nun sukun kan? Nun sukun. La nasfa'an sama walayakunan. Tertulis di situ. Tertulis dan terbaca. Ya, itu nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Cuman, wallahu a'lam bisawab. Sebenarnya ihtirazat yang sudah disebutkan di awal, dikatakan di situ pada definisi tanwin, nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi. Yang ikut di akhir isim. Ini sebenarnya sudah mengeluarkan nun taukid. Kenapa? Karena nun taukid dia talhaqu akhirul fi'il. Mudore. Ya sampai sini dia ikut pada akhir fi'il mudhari atau fi'il amr kan begitu. Ya, dia talhaqu akhir al-fi'il. Maka sebenarnya nun taukid khafifah ini sudah apa namanya keluar dari dengan ihtiraz kalimat talhaqu akhir al-ism. Ikut di akhir isim. Jelas sampai sini ya? Ya, kenapa? Karena nun taukid khafifah dia talhaqu akhiral fi'il. Ya. Nah, maka dengan sendirinya sudah keluar dikecualikan darinya nun taukid al khafifah. Walaupun ini disebutkan oleh para ulama ya bahwa lafzan wala khatton ini untuk mengeluarkan taukid nun taukid al khafifah. Maka saya katakan tadi sebagian ulama ada yang menambahkan definisi. Saya katakan tadi dalam definisi beliau ada yang kurang, walaupun sebenarnya tidak kurang karena beliau tambih di ihtirazat di bawah. Ya, karena itulah sebagian mendefinisikan tanwin adalah nunun sakinatun ya zaidah talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufariquha khatt wa tufariquhu khattan li ghairi taukid, gitu, ada tambahan li ghairi taukid. Nah, nunun sakinatun zaidah talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufariquhu khattan li ghairi taukid, ya li ghairi taukid, ada tambahan seperti itu. Nah, walaupun nampak dari kalamnya Al-Kafrawi rahimahullahu taala beliau sudah menjelaskan bahwasanya kalau tidak mendatangkan kata li ghairi taukid juga tidak ada masalah karena dia sudah keluar dengan kalimat lafdzan wa tufariquha khatton, karena nun taukid khafifah tertulis. Nun taukid khafifah bater tertulis. Cuman karena di mushaf saja dia diganti pakai alif. Ya, diganti pakai alif di mushaf. Tapi sebenarnya nun taukid khafifah tertulis. Kalau kita katakan yaktubu Muhammadun di ar-risalah, kita katakan apa? Yaktuban Muhammadun ar-risalah, kan begitu. Ya, tertulis nun taukidnya tertulis. Lafzon dan khattan, dia terlafalkan dan tertulis. Nah, jelas sampai sini, ala kulli hal kita sudah sebutkan tadi ihtirazatnya, ya. Sebagian ulama lebih memilih untuk langsung mentansis pada definisi. Mereka mengatakan watufariquhu khattan li ghairi taukid, langsung ditansis ihtirazatnya, yakni li ghairi taukid. Ada yang tidak menyebutkan li ghairi taukid dan mencukupkan dengan kalimat watufariquhu khattan, karena nun taukid itu tetap ngikut walaupun tertulis. Ya. Dan bisa juga kita keluarkan nun taukid pada kalimat nunun sakinatun zaidah talhaqu akhiral isim. Karena nun taukid dia talhaqu akhiral fi'il. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini khulasah berkenaan dengan dengan tanwin. Insyaallah ta'ala berikutnya anwa at-tanwin kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan. Nam ulil ilmi indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada soal sampai sini?